sebagaimana yang telah kita terangkan, tidak ditegakkannya hukum had bukan berarti tidak ditegakkannya hukuman bagi seorang yang menuduh tanpa bukti. Ada hukuman yang disebut hukum ta'zir, yaitu hukuman yang ditetapkan oleh pihak penguasa, apakah dipenjara atau dengan cara dipukul atau yang semisalnya, yang penguasa melihat ini maslahat apabila hukum tersebut ditegakkan, mendatangkan kemaslahatan dan mencegah terjadinya perbuatan yang dilakukan oleh orang yang semisalnya. Ini yang dimaksud hukum ta'zir. Namun hukum ta'zir yang ditegakkan itu harus di bawah level dari hukum had. Harus di bawah level dari hukum had. Tidak boleh semisalnya atau di atasnya. Kalau misalnya penguasa menetapkan hukum ta'zir yang semisal dengan hukum had, maka itu tidak diperbolehkan. Bahkan termasuk diantara bentuk tidak melampaui batas. Kemudian kata al-muallif rahimahullah ta'ala, fatabayyana mimma taqaddama anna syarta iqamatil haddi ala al-qadhifi an yakuna al-maqdhufu muhsanan. Maka jelaslah dari apa yang telah diterangkan sebelumnya bahwa syarat ditegakkannya hukum had bagi seorang qadhif bahwa yang tertuduh, yang dilemparkan pada tuduhan, adalah seorang yang muhsan. Siapa yang dimaksud muhsan? Wa huwa man kana musliman. Muhsan itu adalah seorang yang dia muslim, sehingga kalau dia menuduh orang kafir tidak ada hukum had. Aqilan, yang kedua, muhsan itu adalah seorang yang berakal. Hurran, seorang yang merdeka. Afifan aniz zina, yang dia adalah seorang yang memelihara kehormatannya dari melakukan perbuatan zina. Balighan, yang dia telah mencapai usia balig. Au ayyakuna mimman yata au yuta mithluhu, atau dia belum mencapai usia balig namun dia termasuk orang yang memungkinkan untuk melakukan wata, memungkinkan untuk melakukan hubungan atau dilakukan kepadanya dari kaum wanita. Wa dzalika liqaulihi ta'ala, dan ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walladzina yarmunal muhsanat, dan orang-orang yang melemparkan tuduhan kepada al-muhsanat, innal ladzina yarmunal muhsanat al-ghafilatil mu'minat lu'inu fid dunya wal akhirah. Maka di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan al-muhsanat, orang-orang yang menuduh al-muhsanat, meskipun dalam lafaz ayat ini bentuknya muannats, muhsanat, wanita-wanita yang suci, muslimah, yang memelihara kehormatan dirinya, namun demikian pula termasuk diantaranya kaum lelaki muhsanat, dan demikian pula al-muhsanin termasuk diantaranya. فَمَفْهُومُ ذَلِكْ أَنَّهُ لَا يُجْلَدُ مَنْ قَذَفَ غَيْرَ الْمُحْصَنِ. Maka yang difahami dari ayat ini bahwa tidak dicambuk, tidak ditegakkan hukum had bagi seorang yang menuduh orang yang bukan muhsan, seperti yang telah kita sebutkan sebelumnya, seorang yang nampak dia itu fajir, dia termasuk orang yang tidak memelihara kehormatan dirinya, maka tidak ditegakkan hukum had. Meskipun kalau tidak terbukti, dia juga harus terkena hukuman ta'zir. Namun tidak ditegakkan hukum had ketika dia menuduh orang yang memang bukan orang yang terpelihara, bukan orang yang menjaga kehormatan dirinya, Ini yang dimaksud oleh beliau rahimahullah ta'ala. Al-mas'alatul rabi'ah, permasalahan yang keempat, dan ini masalah yang terakhir dalam haddul qadhf, syurutu iqamati haddil qadhfi, syarat-syarat ditegakkannya hukum had akibat dari melemparkan tuduhan keji kepada seseorang. Idza wajaba haddul qadhfi, apabila telah ditetapkan hukum had akibat dari menuduh orang lain melakukan perbuatan keji, ini maksudnya 10 syarat ini terpenuhi, 5 syarat yang berkaitan dengan al-qadhif dan 5 syarat yang berkaitan dengan al-maqdhuf, fa innahu labudda min syuruti arba'atin liiqamatih, maka harus terpenuhi 4 syarat untuk ditegakkannya hukum had cambuk 80 kali bagi pelaku qadhif, bagi penuduh. Wahia, dan 4 syarat ini, yang pertama mutalabatul maqdhufi lil qadhif, bahwa orang yang tertuduh menuntut si penuduh, si A penuduh, dia menuduh si B telah melakukan perbuatan zina dalam keadaan dia tidak memiliki bukti yang cukup, maka B marah, dia merasa dirusak kehormatannya, maka dia pun menuntut si A di pengadilan agama, pengadilan syar'i. Dia menuntut si A, maka karena adanya tuntutan ini, maka si A berhak mendapatkan hukuman had 80 kali cambukan. Wastidamatu talabi hatta iqamatil had, dan tuntutan itu terus berlanjut, tuntutan itu terus berlanjut hingga ditegakkannya hukum had cambukan 80 kali. Si B yang tertuduh tadi menuntut si A, maka ditetapkan oleh pengadilan si A harus ditegakkan hukum had 80 kali cambukan. Sudah ditetapkan, si A minta maaf, ya, saya minta maaf, saya mengaku salah, ya, saya tidak akan mengulangi perbuatan. Kata si B, tidak, tuntut terus. Nah, sampai tiba hari H akan ditegakkan hukum had terhadap al-qadhif, maka yang tertuduh ini mengatakan, sudah saya batalkan, saya batalkan, biar kami selesaikan secara kekeluargaan, saya batalkan tuntutan, batal, tidak boleh dilanjutkan, karena hak untuk ditetapkannya hukum had tersebut itu adalah merupakan haknya al-maqdhuf, haknya yang tertuduh. Kalau dia sudah menggugurkan haknya, maka batal, tidak boleh dilanjutkan. Ini yang dimaksud oleh beliau wastidamatu talabi hatta iqamatil haddi, dan tuntutan itu berlanjut hingga ditegakkannya hukum had. Li'anna haddal qadhfi haqqun lil maqdhuf, karena had, hukum had akibat dari tuduhan itu haknya yang tertuduh, haknya pihak yang dituduh. La yuqamu illa bitalabihi wa yaskhutu bi'afwihi, tidak ditegakkan hukum had tersebut kecuali apabila dia menuntut dan gugur hukum had dengan pemberian maaf dari pihak tertuduh. Fa idza afa 'anil qadhif saqata al-haddu 'anhu, apabila yang tertuduh ini telah memaafkan si penuduh, maka gugur hukum had dari si penuduh itu. Lakinnahu yu'azzar, namun bukan berarti tidak ada hukum yang lain. Hukum had gugur, namun masih ada hukum yang lain, yaitu hukum ta'zir. Misalnya pemerintah menetapkan berdasarkan ketetapan yang ditetapkan oleh pemerintah dari hukuman seorang penuduh apabila tidak ditegakkan hukum had maka dia misalnya di penjara selama 3 bulan. Di penjara selama 3 bulan, maka di penjara selama 3 bulan, tapi tidak ditegakkan hukum had. Lakinnahu yu'azzaru bima yurdi'uhu 'anit tamadi fil qadhfil muharram. Namun dia dihukum ta'zir dengan sesuatu yang dapat memberi efek jera kepadanya dari melanjutkan perbuatannya dengan menuduh, melemparkan tuduhan yang diharamkan itu. Ini syarat pertama, harus ada tuntutan dari pihak tertuduh. Yang kedua, alla ya'tiyal qadhifu bi bayyinatin ala thubuti ma qadhafa bihi. Bahwa al-qadhif tidak mampu mendatangkan bukti untuk menetapkan tuduhan tersebut. Apa bukti yang harus ada? Wahiya arba'atu syuhada, yaitu 4 orang saksi, seluruhnya laki-laki, seluruhnya adil, tidak seorang pun di antara mereka yang fasik, yang 4 saksi itu menyaksikan perbuatan mesum yang dilakukan. 4-4-nya. Apabila 3 tidak cukup, maka tidak boleh ditegakkan. Apabila dia hanya mendatangkan 3, maka tidak cukup bukti. Berarti dia qadhif. Maka ditegakkan hukum had. Namun kalau dia mampu mendatangkan 4 saksi, maka tidak ada hukum had kepadanya. Dan dia tidak dianggap sebagai seorang qadhif karena bukti ada 4 saksi yang adil. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Azza wa Jal, thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum. Lalu mereka tidak mendatangkan 4 saksi, maka cambuklah mereka, karena mereka itu qadhif. Ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, alla yusaddiqahul maqdhufu fima qadhafahu bihi wa yuqirru bihi. Alla yusaddiqahu al-maqdhuf fima qadhafa bihi. Bahwa yang tertuduh tidak membenarkan ucapan penuduh. Si penuduh mengatakan, kamu telah berbuat zina. Kata yang tertuduh, kamu bohong, kamu dusta, itu fitnah. Dia mengingkari, dia tidak membenarkan terhadap tuduhan yang dilemparkan kepadanya. Wa yuqirru bihi, dan dia tidak mengakui. Maka baru ditegakkan hukum had bagi penuduh. Karena tidak ada bukti, tidak ada 4 saksi, dan yang tertuduh mengingkari. Fa in aqarra al-maqdhuf wa saddaqa al-qadhif fala hadda. Namun kalau misalnya si A mengatakan pada si B, kamu melakukan perbuatan zina. Dia mengatakan, iya, saya melakukan. Mau apa? Dia bangga. Dia mengakui perbuatannya tanpa ada unsur paksaan. Dia mengakui dan membenarkan ucapan al-qadhif, fala hadd, maka tidak ada hukum had. Tidak ada hukum had bagi al-qadhif, pihak penuduh. Lianna dhalika ablaghu fi iqamatil bayyinah. Karena pengakuan dari pihak tertuduh itu lebih kuat daripada saksi 4 orang. Dia sendiri sudah mengakui kok. Apabila dia mengakui, maka tidak ada hukum had. Syarat yang 4, alla yula'ina al-qadhiful maqdhuf. Bahwa tidak terjadi hukum mula'anah. Dan hukum mula'anah khusus hukum yang ditetapkan dalam hubungan suami istri. Suami mencurigai berdasarkan indikasi yang kuat bahwa istrinya telah melakukan perbuatan mesum dengan orang lain. Dia tidak punya saksi, tapi dia berani untuk mula'anah, saling melaknat. Dia berani, dia ingin melakukan itu. Maka ya, tidak ada hukum had dalam hal ini. Tidak ada hukum had apabila terjadi mula'anah karena suami yang menuduh istri. In kana al-qadhifu zawjan, apabila penuduh itu adalah seorang suami, dia menuduh istrinya. Fa in la'anaha saqata al-haddu kama madha fil li'an. Apabila dia menetapkan hukum mula'anah karena dia menuduh istrinya melakukan perbuatan tersebut, maka gugur hukum had sebagaimana yang telah lalu dalam pembahasan al-li'an. Maka ini empat syarat harus terpenuhi dalam menegakkan hukum had bagi al-qadhif. Jika salah satu yang tidak terpenuhi, maka tidak ada hukum had. Dengan demikian ikhwan, selesai pembahasan tentang haddul qadhif. Berikutnya kita masuk ke bab yang keempat, menerangkan tentang hukum had bagi seorang peminum khamr. إلى هنا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين تفضلوا حفظكم الله